Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kitabuz Zakah. Kita masuk kepada kitab berikutnya. Kitabuz Zakah. Apa makna kitab? Kumpulan abwab. Apa makna bab? Kumpulan al-fusul. Kitab, kemudian dalamnya ada bab, bab, bab, bab. Setiap bab ada fasal, fasal, fasal. Taib, sehingga kitab itu sungguhnya tajammu' syai', terkumpulnya sesuatu. Sehingga jangan kaget, kadang-kadang pasukan pun disebut dengan kata'ib, dari kata kitab. Kok bisa, apa hubungannya pasukan dengan kitab, buku? Itu dulu ketika kalian masih di permulaan, ada kitabun, kitab artinya buku. Sehingga kitab adalah kumpulan sesuatu, disebut dengan kataba. Barakallahu fikum. Jamaknya kata'ib bagi pasukan perang. Kalau jamak kutub bagi kumpulan abwab. Taib. Setelah kitab-kitab-kitab terkumpul menjadi kutub, maka dikatakan kutubul fiqhi. Barakallahu fikum. Berarti dalam kitab ini ada berapa kitab? Ada soal sahih atau khata. Min hadal kitab kam kitaban? Ya, satu kitab, ya kitab satu. Tidak, di dalamnya ada berapa kitab? Al-awwal kitab bimakna buku, yang kedua kitab bimakna enam, kumpulan jamul abwab, kumpulan bab-bab. Kitab at-taharah sudah lewat, kitab as-salah sudah lewat. Enam. Apa lagi yang sudah lewat? Sampai kitab al-janaiz. Wal'an kitabuz zakah. Waz-zakah fil lughah annama أو النمو والتطهير. أنما berkembang atau kalau dibendakan, karena itu sudah dibendakan masdar, berarti maknanya perkembangan sesuatu. والتطهير dan juga bermakna pembersihan. Bimakna ziyadah juga memiliki makna bertambah. Sebagaimana yang pertama tadi berkembang, pohon kalau berkembang artinya bertambah sesuatu. Kalau tidak berkembang berarti dia mati. Tidak berkembang artinya keluar bunga, bukan. Berkembang dalam artian membesar, membesar, membesar. Itu numu. Wattaharah. Dari tathir, kebersihan, pensucian. Wafi syara' adhi lughatan, adhi lughatan secara bahasa. Wa mastilah, istilah al-fuqaha fi syara' haqqun wajibun fi malin khas. Secara syariat, makna zakah adalah hak yang wajib, hak yang wajib untuk dikeluarkan. Fi malin khas, dalam harta benda yang tertentu. Definisi ini penting. Definisi yang bagus adalah definisi yang mengandung atau yang melengkapi dua perkara. Jami' mani', jami' mengumpulkan semua anggotanya, manek menghalangi apa yang bukan anggotanya. Itu definisi yang disebut bagus. Jamek manek. Idan kalimat hakun wajibun, hak yang wajib, yang tidak wajib tidak disebut zakat. Iya kan? Maka ini sudah mengusir, mengeluarkan dari definisi kita, melarang sedekah masuk di sana. Oh, itu bukan zakat. Orang yang ingin sedekah membantu orang lain. Karena yang zakat ini yang dibicarakan secara syar'i adalah yang wajib, haqqun wajibun. Yang tidak wajib tidak kita maksud. Fi malin, pada harta. Sehingga pada yang lain tidak termasuk atau tidak dianggap zakat. Apa ada haqqun wajib selain harta? Banyak. Haqqun wajib, hak yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, ada puasa, ada salat, ada sekian macam. Tapi itu bukan pada harta. Yang pada harta, yang bukan harta tidak masuk. Kharaja minhu kullu haq kullu huquq wajibah ghairul mal. Tetapi malnya khas, harta tertentu, kharaja minhu, keluar daripadanya amwal yang tidak terkena zakat. Ada sekian harta yang tidak terkena zakat. Dan di sini kita tahu malun khas adalah yang khusus terkena zakat, tidak harta-harta yang lain yang tidak terkena zakat. Berarti tidak semua harta terkena zakat. Maka disebutkan di sini malun khas, yakni wa huwa bahimatul an'am, binatang ternak. Wal kharij minal ardi, dan yang keluar dari bumi. Namanya rikaz. Wan naqdan. An-naqdan adalah alat tukar. Alat tukar. Bil mahri 5000 rubiyah naqdan. Nanti-nanti kalau kalian nikah nanti. Dengan mahar sekian rupiah naqdan. Apa artinya? Kontan. Halan sekarang. Berarti alat kontan. Yani alat tukar uang atau sejenisnya. Tetapi sesungguhnya disebutkan dengan musanna naqdani karena alat tukar itu sejak dulu adalah emas dan perak. Alat tukar sejak dulu adalah emas dan perak. Dan itu alat tukar yang tidak pernah mengalami inflasi. Tahu inflasi enggak? Inflasi itu nilainya turun. Uang itu kan ada tulisannya 10.000 rupiah, 100 rupiah. Ini kan nilainya. Baik. Tetapi ada inflasi. Buktinya apa? Buktinya dulu kita punya 100 rupiah, kita bisa jajan bakso dengan esnya sekaligus. Tapi sekarang gak bisa. 10 ribu baru dapat baksonya aja itu. Berarti apa? Ada inflasi, ada penurunan nilai. Tapi kalau emas dan perak tidak ada. Cuma sekarang, Nasallallahu alaihi wasallam, manusia memiliki tingkah yang unik-unik. Nah, mereka berpikiran atau mereka berpendapat supaya aman, emasnya ditaruh di tempat tertentu. Ada sekian kilo emas. Kemudian dia cetak uang tumpuk yang nilainya sama dengan emas sekian kilo tadi. Nih, kamu 1.000 rupiah, kamu 1.000 rupiah, kamu 1.000 rupiah. Apa maknanya? Apa nilainya kertas ini? Kertas ini adalah engkau dalam keadaan punya hak di emas tadi senilai 10.000. Itu asal muasalnya. Tidak boleh mencetak uang kecuali setelah menyimpan emas senilai dengan apa yang akan dicetak. Itu kesepakatan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga ketika mereka begini dan begitu atau pahit atau apa sih emasnya yang akan dinilai. Barakallahu fikum. Saya katakan asal muasalnya karena sudah banyak perubahan-perubahan yang saya tidak tahu. Pada akhirnya seperti apa sekarang. Yang jelas itu asalnya. Sehingga apa naqdan? Emas dan perak. Atau yang mewakilinya. Yaitu uang. Wa urudut tijarah. Barang dagangan. Urudut tijarah adalah barang yang dipersiapkan untuk dijual. Baik, belum selesai definisinya tadi. Apa definisi yang sudah kita baca? Haqqun wajibun fi malin khasin. Ada lanjutannya. Li ta'ifatin makhsusah. harta yang khusus untuk orang yang khusus. Sehingga lebih mudahnya kalian hafalkan, enggak perlu pakai contoh-contohnya. Sehingga kalian hafalkan dengan hakun wajibun fi malin khas li ta'ifatin makhsusah. Kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta yang khusus untuk orang yang khusus. Sehingga kalau engkau berkewajiban membayar emas kepada si fulan, padahal dia orang kaya, loh kok bisanya kita berkewajiban? Karena saya punya utang. Zakat bukan? Bukan zakat. Walaupun dari kalimat pertama, hakun, betul. Wajibun, betul. Min mal, betul, mal. Fi malin khas, benar, dia emas, harus bayar. Loh, berarti itu zakat. Wajib sampaikan? Bukan. Ada kelanjutannya. Li ta'ifatin maksusah, untuk kelompok tertentu. Yang nanti akan dibahas 8 asnaf. Mustahik, zakah. Tetapi yang kamu berikan tadi pada orang kaya tadi, itu kewajibanmu membayar hutang. Itu bukan zakat. Tidak dibayar, tidak disebut zakat. Baik, apa itu ta'ifatun makhsusah, golongan yang khusus? Huwal aqsamut tsamaniyah. Orang-orang khusus yang berhak menerima zakat ada 8. Al-madhkura fi surat at-taubah, yang disebutkan dalam surat at-taubah. Nanti akan dibaca. Fi waktin khas, qara al-masakin wal-gharimin wabnu sabil wafi sabilillah. Nah, masih belum selesai definisinya. Fi waktin khas, pada waktu yang khusus pula. Berarti kalau ada kewajiban yang dibayarkan, tetapi setiap bulan harta khusus, iya, alat tukar, nakdan, harus dibayar tiap bulan. Apa itu zakat? Belum tentu. Bisa jadi bayar listrik. Kan wajib tiap bulan. Tetapi barakallahu fikum, itu bukan zakat. Fi waktin khas, untuk dalam batas waktu yang khusus. Wa huwa tamamul haul, yaitu khusus pada haulnya. Apa terjemahannya haul? 12 bulan ya. Terjemahan bahasa Indonesianya apa yang pas? Satu dekade, satu periode. Ya, ini berputar terus setiap waktu tertentu yang disebutkan 12 bulan. Itu haul. Kecuali timar, kecuali buah-buahan. Kalau buah-buahan dikeluarkannya ketika panen. Biji-bijian dikeluarkannya ketika panen. Fa inna waqta husuliha huwa waqtu wujubiha. Maka ketika didapat, saat itulah terkena zakat. Summiyat fi syar'i zakah. Sebentar, kita ringkaskan dulu yang tadi. Setelah ta'ifatun maksusah, ada fi waktin khas. Berarti apa kita baca definisi yang ringkas? Hakun wajibun fi malin khas li ta'ifatin maksusah fi waktin khas. Definisi ini mengeluarkan semua yang bukan anggotanya. Barakallahu fikum. Jami' mana'. Wasumiyat fi syari zakatan, dan dinamakan secara syariat sebagai zakah, yang maknanya secara bahasa berkembang, membesar, membersihkan, bertambah, ila akhirih, liwujudil makna lughawi fiha. Dinamakan zakat karena terkandung makna bahasa tadi di dalam urusan zakat, di dalam amalan zakat. Apa itu? Tanmiyatil mal. Dengan mengeluarkan zakat, harta akan semakin berkembang barakah. Watathir. Watathiru. Dan mensucikan, membersihkan harta tersebut. Watathiri sahibihi. Dan membersihkan orang tersebut, orang yang berbuatnya. Hartanya bersih, orangnya juga bersih. Mengapa? Hartanya bersih karena bukankah kita mendapatkan harta itu tercampur antara yang halal dengan yang haram? Oh, enggak Ustaz, saya sangat berhati-hati dari yang haram. Insyaallah tidak ada yang haram. Tayyib, bagaimana ketika kamu menimbang atau menakar atau mengukur? Pas? Ya saya berusaha untuk pas. Berusaha, tapi pasti pas? Seperti katanya pom bensin? Enggak. mungkin kurang 1 mili, mungkin lebih 1 mili. Kamu enggak tahu yang seperti itu. Yang kadang kurang ini, kadang kurang itu. Apalagi ketika engkau membayarkan, memberikan kepada orang lain, kadang salah hitung, kadang ini, kadang itu, sehingga tercampur dalam hartamu. Sehingga disebutkan dengan zakah akan bersih hartamu dari yang kotor atau dari yang haram. Kedua, orangnya. Bukankah seseorang yang beramal soleh akan ada dosa yang terhapus? Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapuskan. Atau dalam Quran, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya yang baik-baik, amalan soleh, akan menghapuskan yang jelek-jelek. Maka zakah membantu fuqara wal masakin wal gharimin wabnis sabil wafi sabilillah dan lain-lain. Mereka ini ditolong, kamu berbuat baik pada mereka, itu amalan saleh. Tentunya yudhibna as-sayyi'at, akan membersihkan kejelekan yang pernah kamu buat. Berarti kamu juga dibersihkan dengan zakat. Sehingga tepat sekali Allah sebutkan dalam Al-Quran, memang tammat kalimatu rabbika, memang sempurna kalimat Rabbmu, memilih kata zakat. Aqimus salah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Karena dia akan menyebabkan harta berkembang, barokah, akan mensucikan harta tersebut dari yang kotor, dan membersihkan orangnya dari dosa-dosa. Oleh karena itu, summiyat hadhihi shadaqah zakatan. Wa hiya ahadu arkanid din. Dan zakat ini merupakan salah satu dari rukun-rukun agama, arkanul Islam. Waqad thabatat fardiyyatuha bil kitab wa sunnati wal ijma'. Dan telah sabit riwayatnya tentang kewajibannya, telah sabit dalilnya di dalam kitab dan sunnah, dan juga dengan ijma', dan juga dengan qiyas sahih. Qiyas as-sahih yaqtadiha, yang memang mengharuskan demikian secara logika. Kok secara logika? Ini kita bicara kias. Kias yang sahih itu adalah menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Artinya, barakallahu fikum, Quran dan sunnah dengan ijma' mereka tidak akan bertentangan dengan kiasus sahih. Kias yang sahih. Adapun kias yang batil adalah kias bersama perbedaan. Mengkiaskan itu dua perkara yang sama. Kalau tidak sama, bagaimana mungkin bisa dikiaskan? Barakallahu fikum. Walihujubiha syurutun. Dan kewajibannya ada syarat-syaratnya. Ini untuk seseorang terkena kewajiban, ada syarat-syarat. Ahammuha al-Islam. Pertama, keislaman. Karena kalau bukan muslim tidak dikenai zakat. Tapi dikenai apa? Naam, jizyah, upeti. Berbeda sangat jauh. Fala tajib 'alal kafir, maka tidak wajib bagi orang kafir. Wa in kana yukhatab 'anha fil akhirah. Walaupun mereka diajak bicara, maksudnya dituntut nanti yaumul qiyamah tentang zakat. Ini perlu dipahami. Bi im'anin nadhar, dengan perhatian dan penglihatan yang tajam. Mereka tidak terkena kewajiban, tapi mereka dituntut yaumul qiyamah. Lima adang. Karena syariah itu diwajibkan pada siapa? Hah? Pada nas. Ya ayuhan nas, ibudu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Berarti seluruh manusia tidak terkecuali terkena perintah untuk mengikuti syariat. Di dalam syariat ada salat, di dalam syariat ada zakah, di dalam syariat ada shaum, di dalam syariat ada sekian macam syariat. Tetapi ketika di dunia, seorang muslim, seorang tidak mau masuk Islam, la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Kamu tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Ta'ala. Baik. Maka ketika penguasa sebuah negeri muslimin melihat ada kafir-kafir ini tadi, zimmi tadi, dalam keadaan dia bukan muslim, tetapi mau tunduk di negara kaum muslimin, maka engkau harus membayar upeti. Zakat tidak kena, sholat tidak disuruh di dunia. Tetapi di akhirat akan dituntut, kenapa enggak berpegang dengan syarat Islam? Mengapa engkau tidak mengerjakan salat, zakat, puasa dan lain-lainnya dari syariat Allah? Baik, itu yang dimaksud. Sehingga disebutkan di sini dua perkara yang kelihatannya bertentangan padahal tidak bertentangan sama sekali. La tajib 'alal kafir, tidak diwajibkan atas orang kafir karena mereka masuk Islam aja belum. Bagaimana mau diperintahkan zakat? Wa in kana yukhatab 'anha fil akhirah, walaupun di akhirat mereka akan dituntut, mengapa tidak mengeluarkan zakat? Mengapa tidak salat? Mengapa tidak puasa ila akhirnya? Wa yu'adzab 'ala tarkiha, dan mereka akan diazab 'ala tarkiha karena meninggalkan zakat. Loh, kenapa enggak disuruh waktu di dunia? Disuruh masuk Islam kamu enggak mau? Apalagi urusan zakatnya. Begitu. Sehingga al-aham pal-aham, yang penting dulu yaitu keislaman. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadat an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahli kitab, maka ajak mereka ke dalam Islam. Itu pertama. Maka fa in qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan syahadat berarti sudah masuk Islam. Fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawat fil yaumi wal lailah. Kalau mereka sudah mengucapkan berarti sudah masuk Islam. Maka perintahkan untuk salat. Fa in qaluha, fa in amiluha, kalau mereka sudah mengamalkannya. Fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Sampaikan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, sedekah yang wajib sama dengan zakat. Sedekah tidak wajib bukan zakat. Karena definisi zakat haqqun wajibun. Berarti sedekah a'ammu minaz zakah. Sedekah kalimatnya lebih umum daripada zakat. Sehingga tidak mengapa zakat disebut sedekah. Tetapi tidak setiap sedekah adalah zakat. Sedekatan diambil sedekatan min aghniyaihim, dari orang kaya mereka untuk orang fuqara mereka. Orang kayanya adalah orang yang memiliki harta di atas nisab dan tetap di atas nisab sampai satu haul, satu periode. Satu periodenya berapa bulan? 12 bulan. Kembali kepada kitab. Wazaniha milkun nisab. Syarat pertama apa tadi? Islam. Yang kedua, milkun nisab, memiliki sebatas atau lebih dari nisab. Wa ya'ti bayanu miqdarihi insyaallah, dan akan datang nanti penjelasan tentang berapa ukuran nisabnya. Kalau di atas nisab atau sudah mencapai nisab, maka terkena zakat. Kalau di bawah nisab tidak terkena zakat. Wa salisuha, yang ketiga, mudhiyil haul, lewatnya satu periode. Lewatnya satu periode. Illa fil kharij min al ardi wa illa fi enam, fil timar wal hubub. Lewatnya 12 bulan kecuali pada hasil-hasil panen, wal kharij min al ard, dan apa yang keluar dari bumi. Fa hauluhu, maka haulnya adalah, periodenya adalah setiap mendapatkannya. Kalau panennya setahun sekali, ya berarti setahun sekali. Kalau panennya dua kali setahun, karena beras-beras yang baru ini masya Allah, ada yang sampai tiga kali panen dalam setahun. Maka tiga kali, Kalau dua kali ya dua kali. Haulnya adalah ketika panennya. Yauma hasadih. Dalam Al-Quran disebut yauma hasadih. Demikian pula al-kharij minal ardi. Kapan dibayarkan zakatnya? Ya ketika kamu dapat. Kamu sedang menyangkul, ingin membuat patok atau rumah, fondasi, tiba-tiba mendapatkan sesuatu, peti, isinya emas semua, batangan-batangan emas, Masya Allah. Ini rikaz. Maka keluarkan. Kapan? Saat itu juga keluarkan. Dan keluarkannya besar. Nanti akan dibahas di dalam babnya insya Allah. Seperlimanya atau 20%. Insya Allah kita akan bahas secara khusus. Al-Muhim. Yang penting sekarang, syarat pertama Muslim. Syarat kedua, Milkin Nisab. Memiliki sudah sebatas nisab atau lebih. Yang ketiga, Mudhiyil Haul. Sudah lewat satu haul. Dari sini kelihatan betapa zalimnya kelompok-kelompok bid'ah Ahlul Hawa. Apakah LDII atau Islam Jamaah atau Jamaah Muslimin. Dan juga kelompok-kelompok politikus. Mereka membuat zakat baru yang disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi itu kata mereka, kamu profesi sebagai apa, kan mendapatkan gaji bulanan. Maka gaji bulanan itu dikeluarkan tiap bulan 2.5%. Tayyib. As'alukum al'an. Saya tanyakan pada kalian. Menyelisihi apa saja? Menyelisihi kedua-duanya. Nisab wal haul. Pertama nisabnya. Apakah mereka semua mendapatkan gaji sudah lebih dari nisab? Kebanyakan tidak. Mungkin ada yang iya. Kalaupun sudah sampai nisab. Kesalahan kedua. Belum lewat satu haul. Setiap bulan, berarti satu tahun 12 kali keluar zakat. Itu rampok, bukan zakat. Untuk apa? Untuk kebutuhan partai. Untuk apa? Untuk kebutuhan organisasi. Yang lebih aneh lagi, mereka yang membuat negara dalam negara, kalimatnya jamaah-jamaah tadi, mereka mengumpulkan zakat yang zalim tadi untuk membayar gaji pemerintahnya. Loh, pemerintah yang mana? Kamu gak tahu mereka punya gubernur di setiap provinsi. Kamu gak tahu mereka punya kepala daerah. Mereka punya khalifah. Yang semuanya gak kerja. Namanya saja ini khalifah. Ini yang kerjanya gubernur beneran. Bukan gubernur dalam tanah. Yang bekerja mengatur daerah-daerah itu. Ya kepala daerah yang beneran. Bukan kepala daerah mereka yang boneka-bonekaan. Tapi digaji. Itu lebih zalim lagi. Maka kalian para thullabul ilm, calon da'i, harus tahu bahwa zakat itu berkait dengan sekian syuruk. Pertama muslim, kedua sudah memiliki nisab atau lebih, ketiga sudah melewati satu haul, satu periode. Apakah 12 bulan atau setiap mendapatkannya. Mereka akan berkata, bukankah itu berarti pas mendapatkannya kan bulanan berarti harus keluar. Kamu anggap itu sebagai rikaz, barang temuan dalam tanah. Atau kamu anggap itu seperti buah kurma. Jelas itu adalah uang. Uang itu adalah emas dan perak. Maka hukumnya hukum emas dan perak. Jangan membohongi diri sendiri. Kalau hukumnya emas dan perak, maka tentunya haulnya sesuai dengan emas dan perak, yaitu 12 bulan. Wahia min mahasinil Islam. Dan ini termasuk keindahan Islam. Betapa indahnya Islam dengan sistem zakat. Gak perlu pakai bicara kita harus mengentaskan kemiskinan, kita harus. Tetapi dengan sistem zakat, pajak bisa diganti. Gak perlu ada pajak lagi. Pajak itu hanya pada orang-orang kafir yang gak keluar zakat. Kalau muslimin cukup dengan zakat. Kalau mereka semua kaum muslimin jujur dengan apa yang mereka punya, yang kadang-kadang miliaran, bahkan kadang-kadang lebih dari itu, triliunan. Kira-kira 2.5% berapa? cukup untuk menghidupi fuqara dan orang masakin, cukup untuk membuat negara ini makmur. Barakallahu fikum. Sehingga pada konsep negara madani yang pernah diusulkan oleh beberapa politikus, masih politikus tapi usulnya mengarah pada kebaikan. Dengan negara madani, kata dia, cukup zakat pengganti sebagai dari pajak. Kita akan jawab dengan ya plus. Benar plus. Benarnya iya, dan dia akan barokah. Cukup dan barokah. Karena itu adalah zakat. Umat Islam memberikannya dengan ikhlas sebagai ibadah. Tentunya akan barokah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Ini keindahan Islam. Alladhi ja'a bil musawah wat tarahum wat ta'atuf wat ta'awun. Inilah keindahan Islam. Kita lihat sistem zakatnya. Agama datang membawa al-musawah, persamaan. Maksudnya para fuqara wal masakin dan orang-orang kaya itu adalah sama-sama manusia yang perlu diperhatikan kehidupannya. Wat tarahum, saling menyayangi, memberikan kasih sayang, menyantuni. Wa ta'atuf wa ta'awun, saling ta'atuf, saling dukung-mendukung. Wa ta'awun, saling bantu-membantu. Ta'atuf, bahu-membahu. Wa qata'a dabira kulli syarrin yuhaddid al-fadilah. Dan juga menghilangkan, memutus itu menghilangkan. Dabira kulli syarrin yuhaddid al-fadilah wal amn war raha. Akan menghilangkan segala macam tarikan-tarikan. Allahu akbar. Yang yuhaddid, yang mengancam keutamaan, keamanan dan ketenteraman. Dari sisi mana? Kok bisa zakat mengatasi kejahatan, mengatasi atau menjaga keamanan, menjaga ketenteraman? Karena kalau mereka semua dicukupi, insya Allah gak akan ada orang yang jahat, mencuri atau merampok, karena mereka merasa cukup semuanya. Barakallahu fikum. Mau apa lagi? Wa ghair dhalika min muqawwamat al-baqa li salahid dunya wal akhirah, dan lain-lainnya dari pendukung-pendukung kehidupan dan kebaikan dunia dan juga akhirat. Sehingga tidak peduli lagi hujan mau turun dimanapun, mesti kemakmurannya akan merata. Membikin makmur itu mungkin mudah, tetapi untuk meratakannya yang gak bisa. Di sana dikasih bimbingan berbagai macam, bimbingan tani, bimbingan ini, bimbingan ini, sampai mereka bisa bercocok tanam sebagainya. Masya Allah, makmur, hujan turun. Tetapi ketika kering, mau apa? Padahal ahli bercocok tanam, sudah dibimbing, sudah diberi pupuknya, sudah dibantu oleh pemerintah supaya mereka bisa menghasilkan panen yang paling besar, panen raya. Ternyata kering, nggak bisa apa-apa. Di sana musim kering. Daerah lain Allah berikan hujan, makmur, masya Allah. Bagaimana meratakannya ke sini? Yang ini paceklik, yang ini makmur. Yang satu di pulau lain, yang ini di pulau lain, atau yang ini daerah lain, yang ini provinsi lain. Zakat. Wahai orang yang panen raya, mana zakatmu? Kembalikan kepada mereka yang sedang paceklik. Yang panas teriknya menghambat panen mereka. Dapatkan bantuan. Sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menyatakan kepada Awan, walaupun sungguhnya bukan benar-benar berbicara pada Awan, tapi berbicara pada kaum muslimin yang dihadapannya. Lihatlah Awan itu, wahai Awan, silakan kau turun dimanapun, barokahmu pasti akan kembali ke sini. Mengapa? Karena 2/3 dunia sudah dikuasai muslimin. Tinggal 1/3, itu pun banyak yang kosong. 0000 kutub utara, kutub selatan, padang pasir, ila akhirnya. Silakan. Engkau mau turun di mana? Marokanya akan kembali ke sini. Mengapa? Karena mereka semua muslimin dan mereka semua membayar zakat. Barokahnya akan kembali ke sini dan akan kembali pada fuqara wal masakin. Sehingga tidak jadi masalah hujan turun di sana atau turun di sini. Barakallahu fikum, itu keindahan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.